nada bertepi, mengenali keinginanmu terhadap aku. Tak semuanya keinginanku. Mengapa tak pernah kita coba selaraskan rasa dalam jiwa? Ini diriku dan begitulah dirimu. Tak pernah sempurna, cuma manusia. Seharusnya yang terjadi selalu dapat disadari. Kedua beda kan saling menyatu, bukan untuk diri sendiri. Bila sampai hari ini masih ada cinta yang membuat kita satu, itu semua anugerah yang besar. Kenapa tak pernah kita coba selaraskan rasa dalam jiwa? Ini diriku dan begitulah dirimu. Tak pernah sempurna, cuma manusia. Seharusnya yang terjadi selalu dapat disadari. Dua beda kan saling menyatu, bukan untuk diri sendiri. Bila sampai hari ini masih ada cinta yang membuat kita satu, itu semua anugerah yang besar. Yang kuasa.